ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَآسِرُ الْمُسْلِمِينَ Hadirin barakallahu fikum. Melanjutkan pembahasan kita dari syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada bab ke-18, Babu an-nahyu anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Pada bab ke-18, bab tentang larangan dari membuat kebid'ahan-kebid'ahan dan perkara-perkara yang muhdatsat dibuat-buat dalam beragama. Dan telah disebutkan makna pengertian bid'ah secara lughah bahasa dan secara istilah. Taib. Telah disebutkan oleh Syekh Utsaimin apa itu makna bid'ah secara bahasa Arab dan juga makna bid'ah secara syar'i. Kullu man ta'abbada lillah subhanahu wa ta'ala bi ghairi ma syuri'a. Bid'ah itu setiap orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan perkara yang tidak disyariatkan, baik aqidatan, baik perkara aqidah au qawlan au fi'la, baik perkara ucapan atau perbuatan. Barakallahu fik. Jadi di sini Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan makna bid'ah terkait erat dengan ta'abbud lillah, perkara yang dilakukan berupa ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, telah disebutkan poin kedua adalah mahadir, beberapa ancaman-ancaman yang keras di dalam syariat terhadap pelaku bid'ah, mubtadi'. Di antara ancaman-ancaman yang menunjukkan bahwa pelaku bid'ah itu terancam dengan kejelekan, bagaimana hadis yang sudah kita ketahui, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, semua bid'ah itu perkara yang dhalalah, sesat, dan wa kullu dhalalatin finnar, semua kesesatan dalam neraka, yakni ahluha. Disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah yakni ahluha, para pelaku-pelakunya, itu diancam finar, di dalam neraka. Sehingga dari sini barakallahu fik, ada beberapa poin penting terkait mahadir, beberapa ancaman bagi para pelaku bid'ah. Yang pertama kemarin, bahwa anna mabtada'ahu fahuwa dholalah, bahwa apa yang diada-adakan itu adalah dholalah, kesesatan. Kesesatan berdasarkan Quran dan Sunnah. Berdasarkan Quran surat Yunus 36. Fama ba'dal haqi illa dhalal. Fama ba'dal haqi illa dhalal. Maka apa saja setelah datangnya kebenaran, kecuali yang datang sesudahnya itu kesesatan. Kalau sudah datang dalil, itu yang hak. Kau datang orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil, itu dolal, kesesatan. Demikian pula dalil menyelisihi na'am ayat yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala melalui sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sunnah. Maka bid'ah berarti keluar dari siratal mustaqim, berarti tidak sesuai dengan doa yang dia baca dalam sholat, menyelisihi sunnah, menyelisihi nas Quran. Yang kedua, ancaman yang kedua bagi pelaku bid'ah, anna fil bid'ah khurujan an ittiba'in nabi, bahwa di dalam perkara bid'ah itu berarti khurujan, keadaannya keluar dari ittiba', keluar dari mengikuti an-nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dari mengikuti an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 31. Naam, surat Ali Imran 31, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika kalian mencintai Allah. Lihat, katakan kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku Nabi. Yuhibbukumullah, jawab syarat, kalian pasti dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pasti akan mengampuni dosa kalian. Di sini konsekuensi orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, berarti wajib ittiba' kepada Nabi, mengikuti sunnah. Faman ibtada'a bid'ah, berarti kata Syekh Utsaimin, barang siapa yang ibtada'a, membikin perkara baru, bid'atan, yata'abbad lillah biha, lalu dia jadikan hal itu sebagai suatu ibadah, yaitu keyakinan, ucapan, perbuatan, berarti apa? Faqad kharaja an ittiba'in nabi, berarti telah keluar dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak mengikuti sunnah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yashraha, karena ibadah yang dilakukan itu, kebid'ahan tadi, lam yashraha, Nabi tidak mensyariatkan. Fayakun kharijan an syari'ati, maka keluarlah dia dari syariatnya Allah, fima ibtada'ah, dengan perkara yang dia bikin, bikin dari perkara bid'ah. Jadi barakallahu fik, orang yang melakukan kebid'ahan keluar dari apa yang menjadikan sebab mengikuti Nabi SAW. Baik. Yang ketiga sekarang, Anna hadihil bid'ata allati ibtada'aha tunafi tahqiqa syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya bid'ah itu, na'am, yang dibuat buat tunafi, meniadakan. Kebid'ahan yang diadakan itu tunafi, meniadakan tahqiq syahadah, mewujudkan kalimat syahadat. Syahadat apa? Anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nah, kalau orang itu bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, berarti ibadahnya harus mengikuti beliau. Kalau orang itu bikin perkara bid'ah, berarti tidak mewujudkan kalimat yang dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu wa asyhadu anna, dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu barakallahu fikum bahayanya. Di anna man haqqa syahadata anna Muhammadan Rasulullah fa innahu la yakhruju ani ta'abbudi bima ja'a bihi. Sebab barang siapa yang haqqa, mewujudkan, merealisasikan syahadat, persaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kalau dia betul, betul-betul jujur ketika bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah fa innahu la yakhruju, maka dia tidak akan keluar, na'am, dari beribadah bima jaa'a bihi, dengan apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah, utusan yang membawa syariat, utusan yang membawa aturan ibadah kepada Allah. Kalau kita membuat perkara bid'ah, katanya kamu bersaksi Muhammad utusan Allah, berarti kamu tidak jujur ucapannya, dusta namanya, ya, tidak jujur. Kalau antum jujur, ibadah betul-betul hanya mengikuti syariat beliau. Nah, terusnya, bal yaltazimu syari'atahu, bahkan yaltazim, harus, sebagai konsekuensi syahadat, harus. Bal yaltazim, bahkan dia harus komitmen, harus mengikuti syariatnya. Walayatajawazuha walayaksuru anha, tidak yatajawaz, melampaui batas. Walayaksuru, tidak mengurangi, anha, dari syariatnya Nabi, tidak melebihi, tidak mengurangi. Nah, nah, itu keharusan sebagai bukti persaksian yang jujur, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berarti orang yang mereka melakukan bid'ah dan jujur ucapannya, dia masih dusta. Hah? Barakallahu fi. Faman qassara fi syari'ati aw zada fiha faqad qassara fi ittiba'ihi. Barang siapa yang qassara, mengurang-urangi di dalam syariat, mengurang-urangi dalam syariat, au zada, atau menambah, atau menambah, mengurangi atau menambah. Faqad qassara, maka sungguh dia telah mengurang-urangi di dalam ittiba'nya kepada Nabi. Karena harus pas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Semua aturan jangan menambah, jangan mengurangi. Walaupun menurut kita baik. Suatu saat ada seorang bersin di hadapan Ibnu Mas'ud. Bersin. Maka apa doa bersin? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang diajarkan oleh beliau. Tiba-tiba orang ini membaca solawat. Membaca apa? Solawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fa'ankara Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengingkari. Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan orang ini karena dia, tidaklah kami mendengar Nabi SAW mengajarkan kepada kami doa bersin seperti itu. Tetapi beliau mengajarkan kepada kami ialah membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fa'angkar, mengingkari. Bersolawat bagus. Bagus solawat. Man sholla alaiya sholatan wahida sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersolawat untuk saya, maka Allah akan membalas untuk dia 10 kalinya. Pahalanya luar biasa. Namun, kalau tidak pada contoh yang dilakukan oleh beliau, dengan kita menambah-nambah sendiri, diingkari oleh syariat. Tayyib. Sehingga sesuatu yang tidak dilakukan oleh mereka, jangan dilakukan. Contohnya apa? Bersolawat ketika masuk masjid. Bismillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Kata sunnah. Tetapi tidak sambil mengangkat tangan. Masuk masjid. Allah, bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Nah itu angkat tangan sambil mengusap ke pipi itu, atau ke dada begini, itu bukan dicontohkan oleh Rasul. Walaupun bagusnya orang berdoa adabnya apa? Mengangkat tangan. Tapi di situ Nabi tidak mengangkat tangan. Jangan menambah. Cukup mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menambah. Baik. Atau jangan mengurangi. Ya. Jangan pula mengurangi. Suatu saat Sa'id ibn Musayyib tabi'in rahimahullah annahu ra'a rajula. Sa'id ibn Musayyib suatu saat melihat ada seorang na'am yusalli ba'da tulu'il fajri akthar min ra'atain. Setelah terbit fajar, sholat dua rakaat sunnahnya itu. Rakaata qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis Muslim. Dua rakaat. Dua rakaat sebelum sholat subuh. Setelah terbit fajar, yakin. Sudah terbit fajar, sholat dua rakaat sebelum sholat subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada nilai dunia dan seisinya. Hadis Muslim. Sa'id bin Musayyab, ada seorang melihat sholat dua rakaat sholat setelah terbit fajar, tapi apa? Aksar min rakaatain. Lebih dari dua rakaat. Yuksir fiha ruku. Dia pun memperbanyak rukunya. Ayat sholat tasbih. Ayat sholat apa? Gerhana. Yuksir ruku. Perpanjang, memperbanyak ruku wa sujud. Maka Sa'id bin Musayyab yang ngerti sunnah mengingkari. Fanahahu, melarang. Dilarang. Faqal, orang yang dilarang ini bantah. Ya Aba Abdullah, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, yu'azibuni Allah ala sholat. Apakah Allah akan menjadikan, Allah akan menyiksa saya karena sebab saya sholat? Karena kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tingkar. Maka hadis itu dihafal antum. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin, itu dihafal sebagai senjata yang ampuh. Salus suyuf, pedang yang terhunus untuk para pelaku bid'ah. Telah diingatkan, bid'ah itu neraka. Ya Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksa saya karena sebab saya sholat? Lihat, apa kira-kira jawabannya? La, bukan. Walakin, yu'azibuka ala khilafis sunnah. Yu'adzibuka bi khilafi madza? As-sunnah. Tetapi Allah akan yu'adzibuk, mengazab kamu di neraka. Dengan sebab apa? Ala khilafis sunnah. Karena menyelisihi sunnah. Sunnahnya apa? Salat dua rakaat sebelum subuh itu dua rakaat ringan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Ringan. Sampai Aisyah belum pernah melihat sholat sunnah yang dilakukan yang paling ringan daripada ringan sholat ini. Cepat, cepat sekali, ringan sekali. Nah, orang ini memperbanyak, memperpanjang. Lihatnya bagus. Tapi menyelisihi sunnah. Yu'adzibuk ala khilafis sunnah. Allah mengadzab kamu nanti karena kamu menyelisihi sunnah. Hakata. Ya ibadallah. Barakallahu fiik. Yang ke imma biziyadatin aw naqsin fahina idin la yatahaqqaqu shahadata anna Muhammadan Rasulullah. Jadi orang yang menambah atau mengurangi berarti dia tidak merealisasikan apa? Kalimat syahadah Muhammad Rasulullah. Naam. Jadi Sa'id bin Musayyib itu mengingkari, bukan diem. Maka perbuatan Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengingkari kepada pelaku bid'ah ini dengan membawakan perkara bid'ah itu diancam dengan neraka, yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Kalimat ini senjata bagus untuk ahlu sunnah. Allah akan menyiksa kamu karena kamu menyelisihi sunnah, bukan karena banyaknya sholat. Sholat bagus, sholat itu bagus kalau di atas sunnah. Tapi kalau sholat di atas cara yang menambah atau apalagi mengurangi, itu jadi kebid'ahan. Dan kebid'ahan itu ancamannya neraka. Makanya kata Syekh Albani rahimahullah, ucapan Sa'id bin Musayyab ini silahun qawiyun alal mubtadi'ah. Kata Syekh Albani rahimahullah, ucapan Sa'id bin Musayyab ini apa tadi? Yu'adzibuka ala khilafi as-sunnah. Kata Syekh Albani rahimahullah, ini merupakan wahuwa silahun qawiyun alal mubtadi'ah. Senjata yang kuat, senjata yang ampuh. Alal mubtadi'ah untuk melumpuhkan, mengalahkan pelaku bid'ah. Alladzina yastahsinuna katsira minal bid'ah, yang banyak menganggap baik. Yastahsinun, yang mereka banyak menganggap perkara baik. Minal bid'ah, dari kebid'ahan. Kebid'ahan. Begitu. Jadi ahlu sunnah bukan mengingkari sholatnya. Ahlu sunnah bukan mengingkari orang itu sholat atau dikirnya. Yang diingkari menyelisihi apa? Sunnah. Ingat ini kaidahnya. Jadi ini kata Syekh Albani, silahun qawi alal mubtadi'ah. Ingat ucapan Sa'id bin Musayyib tadi. In silahun qawi alal mubtadi'ah. Yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Gitu? Jadi nanti tidak, kamu melarang orang bersolawat. Anti solawat kamu. Bukan kita melarang orang bersolawat. Kita mengingkari solawat-solawat yang di atas kebid'ahan. Masa solat sambil cukit-cukit? Ibadah siapa? Banyak orang bersolawat. Baca solawat, tapi solawatnya sambil berdansa. Ah, na'udzubillah. Ibadah apa? Yang seperti itu. Tanyakan. Lihat. Sahabat mana yang melakukan hal tersebut? Salaf mana yang mencontohkan perkara tersebut? Ini diingkari. Walhamdulillah ahlu sunnah paling banyak bersolawat. Ketika disebutkan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita bersolawat dalam satu majlis? Ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak ahlu sunnah. Karena mereka orang yang paling cinta terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak dan paling mudah. Enggak perlu repot-repot bawa urgen tunggal, bawa gendang, bawa salat. Solawat, deng. Tidak repot-repot. Walhamdulillah, mudah. Agama ini gampang. Jangan dibikin sulit. Rabi'an, yang keempat. Ancaman yang berat bagi pelaku bid'ah ya ibadallah. Anna madmunal bid'ah. Bahwa madmun, kandungan. Perkara yang terkandung dalam bid'ah at-ta'nu fil islam itu at-ta'n celaan mencela terhadap Islam ya? Berarti itu ta'n fil islam mencela terhadap Islam barakallahu fik. Naam. Perkara bid'ah itu celaan terhadap Islam. Fa innal ladzi yabtadi'u, maka orang yang yabtadi' membikin bid'ah, melakukan bid'ah, tatadammanu bid'atahu bid'atahu annal islama lam yukmil. Terkandung ya tatadoman, terkandung di dalam kebid'ahan yang dia lakukan, yang dia adakan, apa itu? Annal Islam lam yukmil. Islam itu belum sempurna. Wa annahu kamulal Islam bihadihil bid'ah. Bahwa kesempurnaan Islam dengan bid'ah. Kalau Islam ingin lebih sempurna, dengan bid'ah. Itu pelaku bid'ah. Islam yang bagus, yang sempurna, ya yang seperti ada bid'ahnya itu. Kalau tidak ada bid'ahnya, berarti belum sempurna. Na'udzubillah. Celaan dengan perbuatan. Ta'an bil hal, bukan ta'an dengan ucapan. Kalau ditanya, kamu mencela Islam? Tidak, kaos saya. Mereknya Islam, kaosnya Islam saya cintai. Baik, kalau kamu mencintai Islam, kenapa kamu bikin bid'ah? Berarti kamu mencela Islam belum sempurna. Barakallah. Dalilnya dalam surat Ali Imran Al-Ma'idah ayat ketiga. Al-Ma'idah ayat ketiga. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Ini juga ayat yang penting untuk dihafal. Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Wa raditu islama, wa raditu, dan aku ridha lakumul islama din, Islam sebagai agama. Surat Al-Maidah ayat ke-3. Tayyib. Tayyib, kata beliau, fayuqal, maka dikatakan dengan surat Al-Maidah ketiga, lihadzal mubtadi' antal ana ataita bi syari'atin ghairal lati kamula 'alaiha al-islam. Hei kamu pembuat bid'ah. Wahai engkau yang melakukan bid'ah. Berarti apa? Kamu sekarang ataita mendatangkan bi syari'atin, dengan sebuah syariat, aturan. Ghairal lati kamula 'alaiha al-islam. Aturan syariat yang tidak sempurna di atasnya Islam. Hah? Berarti kamu mendatangkan perkara bid'ah yang kamu anggap itu akan menjadi sempurnanya Islam. Padahal Islam sudah sempurna. Ya. Hada yatadhamman at-ta'nu fil Islam. Berarti ini terkandung muatan celaan terhadap Islam. Islam itu belum sempurna, Pak. Makanya perlu ditambah. Islam itu kata dia belum sempurna, perlu ditambah dengan bid'ah. Ya. Zaman Nabi memang tidak ada. Ya, zaman Nabi itu tidak ada memperingati kelahirannya Nabi, tidak ada. Betul tidak ada. Tidak ada riwayatnya Abu Bakar jadi panitia, Umar jadi apa protokol, ini jadi apa namanya, tidak ada. Tidak diriwayatkan seperti itu. Tidak dikenal. Lalu kamu mengada-adakan. Berarti kamu menganggap sahabat belum sempurna dalam mencintai Rasul. Dan para sahabat belum sempurna memahami Islam. Begitu kan? Oh enggak. Nah, lisan mengingkari tapi perbuatan kamu itu yang mencela Islam. Celaan sebenarnya. Celaan, bukan pujian. Bukan sanjungan terhadap Nabi. Celaan. Celaan dengan perbuatan. Hakada. Makanya katakan oleh Syekh rahimahullah, al-an ataita bi syari'atin ghaira allati kamula 'alaiha al-islam wa hadha yatadammanu at-ta'nu bil islam illam yakun at-ta'nu fihi bil lisan. Sekalipun illam yakun, sekalipun dia pembikin bid'ah tidak mencela fihi bil lisan, walaupun dia tidak mencela dengan lisan, saya mencela sahabat enggak, tapi perbuatan kamu, walakin at-ta'nu fihi huna bil fi'li, tetapi celaan di sini adalah apa, perbuatannya. At-ta'nu aina rasul, di mana rasul sallallahu alaihi wasallam, summa aina sahabat, di mana para sahabat, an hadil ibadah allati ibtada'atha, dengan kebid'ahan yang dibuat oleh dia. Berarti Nabi tidak merayakan kelahirannya Nabi, sahabat tidak merayakan hari kelahiran Nabi, berarti Nabi tidak, sahabat tidak mencintai Nabi. Siapa yang lebih sempurna kamu dengan para sahabat dalam mencintai Nabi, coba? Jangan ditanya kalau para sahabat itu tidak mencintai Nabi, mereka rela mengorbankan harta nyawa untuk membela Nabi. Kamu cuma sekedar memperingati kelahiran Nabi sebagai orang yang paling mencintai Nabi. Ini celaan kepada para sahabat. Makanya kalau dikatakan laukana khairan lasabaquna man kana qablana. Kata para ulama, laukana khairo. Kalau seandainya kebid'ahan yang dilakukan itu baik, lasabaquna man qablana. Pasti telah mendahului kita semua, orang sebelum kita. Siapa itu? Nabi dan para sahabat, para salaf. Laukana khaira la sabaquna man kana qablana. Hah? Kalau itu hal yang baik, ibadah bid'ah yang itu dikatakan baik oleh kamu itu benar-benar baik, sahabat itu yang pertama melakukan. Kenapa? Karena sahabat orang yang paling mencintai kebaikan Islam. Ya Rasulullah, ayul a'mal ahab. Tanya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya Rasulullah, ayul a'mal. Amalan apa yang paling besar pahalanya? Ya Rasulullah, mereka bertanya. Dan beramal. Tidak ada suatu sunnah kecuali mereka kejar. Itu para salaf. Kalau itu kebid'ahan yang kamu buat baik, sudah ada yang mendahului kamu, para sahabat. Hah? Jangan tanya sahabat ibadahnya. Luar biasa, semangat. Jadi, mencela Nabi dan para sahabat. Mencela Islam ya ibadullah. Cuman mencelanya dengan perbuatan. Tayyib. Ahum fi jahlin minha. Makanya kata Syekh, apakah sahabat itu bodoh terhadap kebid'ahan yang kamu lakukan? Kalau itu perkara baik, sahabat sudah ngerti itu baik, akan berbuat. Kalau seandainya memperingati Nabi naik ke langit ketujuh, Mi'raj, Isra Mi'raj, itu baik. Yang pertama merayakannya itu Abu Bakar. Kan bikin panitia kayak zaman sekarang, oh, panitia kamu jadi protokol, kamu konsumsi, kamu penjemput tamu, kamu tidak ada, tidak dikenal oleh sahabat. Bahkan itu mirip kayak orang Nasoro. Orang Nasoro memperingati hari apa? Hari diangkatnya Nabi Isa, ya? Apa namanya? Lalu niru-niru. Idan aina am fitaksirin anha, ataukah para sahabat itu fitaksir, mengurang-urangi dalam memahami kesempurnaan Islam? Idan fahada yakunu ta'nan fi syari'atil Islamiyah. Berarti perbuatan bid'ah itu merupakan ta'nan, celaan dalam syariat Islam. Itu celaan ya ibadallah. Jadi bukan menjadi indah. Bid'ah khawarij coba. Khawarij itu bid'ah dalam akidah. Khawarij menganggap kafir seorang muslim yang berbuat dosa besar, zina, minum khamr, itu kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ini akidah bid'ah. Bid'ah khawarij. Dan bid'ah khawarij para pelakunya menganggap sedang membela Islam, ya apa tidak? Iya. Tapi justru tindakan para teroris itu mencoreng keindahan Islam. Makanya Abi Kilabah ketika melihat kepala Khawarij ditaruh di tangga-tangga masjid di Masqah, kepala Khawarij dipenggal oleh penguasanya, khalifahnya, lalu kepalanya ditaruh di tangga-tangga masjid. Maka dikatakan kilabunar, anjing neraka. Hah? Maka ini kamu kok ucapannya seperti itu? Kalau saya tidak, sungguh saya sami'tu mi'anin nabi, sungguh saya telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam marot, berkali-kali saya dengar dari beliau, al-khawarij kilabunar. Kalau seandainya saya tidak mendengar dari Nabi, lakuntu jeri, saya itu lancang mendahului ucapan Nabi. Gila benar. Jadi, semua kebid'ahan ya ibadallah, itu sesungguhnya justru mencela terhadap keindahan Islam. Dan merusak kehormatan kaum muslimin dan Islam. Telah mendahului kita sejarah kebid'ahan khawarij, Syiah dalam masalah akidah. Berkembang mereka menjadi bid'ah dalam muamalah, perbuatan, ibadah. Sampai Khawarij saking semangatnya ibadah, bukan orang malas mereka, Kalau khawat zaman sekarang banyak yang enggak sholat. Bikin negara Islam. Belum syariat Islam. Kalau belum punya daulah. Malas orang ini. Sampai datang seorang wanita kepada Aisyah. Ya Rasulullah. Apakah kami para wanita diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha? Anu'maru biqadha'i shaum wa la nu'maru biqadha'i shalat. Kami diperintahkan untuk mengqadha shaum, tidak mengqadha shalat. Kenapa shalat tidak disuruh diqadha? Aisyah membaca, mencium bau tidak sedap pada orang ini. Bertanya, kok kenapa wanita tidak disuruh mengqadha shalat? Aisyah mencium bau yang tidak beres pada pertanyaannya. Lihat ketajaman Aisyah. Aharuriyatun anti. Apakah kamu wanita pengikut Khawarij yang berkumpul di kampung Harura? Karena mereka berpendapat wanita haid dan nifas wajib sholat. Kamu pengikut Khawarij? Ya. Kami para wanita di zaman Nabi, kunna nu'maru biqadha'is shaum wala nu'maru biqadha'is shalat. Kami di zaman Nabi dulu diperintahkan mengqadha, mengganti puasa Ramadan. Tidak diperintahkan mengqadha apa? Shalat. Nah, ini. Kayak kamu ada pemikiran Khawarij apa? Tuh. Berlanjut dari akidah berubah menjadi bid'ah, masalah ibadah. Bukan karena malas, semangat. Hulu. Itu Khawarij itu. Jadi harus tetap di atas sunnah. Ya. Semangat di atas sunnah. Baik. Terusnya apa yang kelima? Jam berapa Isa ya muadzin? Ya muadzin. Kamsa. Sudah masuk. Berarti adzan dulu. Ada tausiah sebentar. Tafadhol ya muadzin. Barakallahu fiik. Tafadhol ya muadzin.